في كما يحب ربنا ويرضى وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, kemarin kita di pertemuan perdana setelah mukaddimah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kita bacakan, kemudian kita bacakan juga ayat-ayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam yang menyebutkan tentang ciri-ciri wali Allah, ya, waliullah. Maka kemudian beliau di sini akan membawakan ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan ciri-ciri dari wali setan. Nah, faddal. Tadi pagi yang udah baca siapa aja? Tunjuk tangan. Oh, baru tiga ya, berarti ya. Ya. Faddal dibaca di sini. Siapa? Niko. Zakara awliya asyaitan. Asyaitani. Okay. Ulang, ulang. Benar bacanya. Zakara awliya asyaitani. Faqala ta'ala. Faida faratal Qur'an. Faida faratal Qur'an. Fasta'in billahi minasyaitanir rajim. Taib. Ya, maka Ibnu Taimiyah di sini menyebutkan tentang ayat-ayat atau Allah menyebutkan tentang wali-wali setan. Faqal, maka dia berfirman, fa idza qara'ta, apabila engkau membaca, ya, aratal qira'ah, membaca Al-Qur'an, ya, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim. Ar-rajim al-marjum, ya, al-marjum, yang dirajam, yang terkutuk. Terus innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Taib. Ya, sesungguhnya mereka tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang beriman, dan orang-orang beriman bertawakal kepada Rabb mereka. Ya, inilah waliullah. Jadi setan tidak bisa memberikan kemudaratan kepada waliullah. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan waliullah dari jeratan wilayah, ya, setan. Dari jeratan kekuasaan atau wilayah setan. Ya, dan Allah memalingkan kepada kewalian kepada Ar-Rahman. Laisa lahu sultan. Ya, jadi setan enggak boleh memiliki kekuasaan atas orang-orang beriman. Terus lanjut. Innamas sultanu 'alal ladina yatawallawnahu wal ladina hum bi musyrikun. Taib, sesungguhnya kekuasaan setan itu hanya kepada orang-orang yang berwala kepadanya, memberikan loyalitas kepadanya. Sedangkan mereka adalah orang-orang musyrik. Ya, maka syaitan di sini kata Syekh Shalih Fauzan, di mereka itu yastauli alaihim, menguasai mereka, menguasai orang-orang musyrik. Ya, dan jadilah mereka hizbu syaitan. Hizbu syaitan. Disebabkan mereka mentaati setan, ya, disebabkan karena mereka mencintai perseruan-seruan setan, berwala kepada seruan-seruan setan, maka jadilah mereka wali setan. Iya dan billah. Ya, terus tafadhal, terus lanjut. Alladzina amanu, adapun orang beriman, yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah untuk menolong agama Allah, meninggikan kalimat Allah. Dan inilah sifat-sifat auliya'ur rahman, wali-wali Allah yang rahman. Ya. Sedangkan wali-wali setan, Allah sebutkan walladzina kafaru yuqatiluna fi sabili tagut. Adapun orang-orang kafir, mereka berperang, ya, di jalan tagut. Kalaupun mereka berperang di jalan Allah, mereka yuqatiluna riya'an wa sum'atan wa tam'an min fil mal, begitu. Nah, kalau mereka pun berperang di jalan Allah, naudzubillah, itu dengan penuh riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar, dan karena ingin mengharapkan dunia, ya dan billah. Nah, ini adapun orang-orang kafir, mereka berperang di jalan tagut. Mereka membela tagut-tagut mereka, itulah wali-wali setan. Tagut-tagutnya mau salah mau benar mereka bela, salah pun dibela, inilah wali-wali setan, ya dan billah. Ya. Taib. Faqatilu awliya syaitan, kata Allah. Maka perangilah. Perangilah mereka. Ini wajib berjihad sesuai dengan kemampuan. Perangilah wali-wali setan tersebut. Inna kaidas syaitan kana dhaifah. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Ya. Maka tipu daya setan bagaimanapun nampaknya, lahiriahnya, bentuknya, berapa banyaknya, itu sudah Allah tegaskan dhaifah, itu lemah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Ya, bagi orang-orang yang beriman. Terus lanjut. Taib. Wa idkulna lil malaika. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, usjudu, sujudlah kalian. Di Adam, kepada Adam, sujud penghormatan. Di syariat yang Allah syariatkan ketika itu. Ya. Illa iblisa, kecuali iblis. Ya. Illanya di sini, taib. Illa iblis. Iblis ini mustasna. Muttasil apa munfasil? Hah? Mustasna muttasil apa munfasil? Kalau muttasil kan ja'al qawmu ila Zaidan. Nah, Zaidan muttasil karena Zaid bagian dari kaum. Kalau yang munfasil, ja'al qawmu ila himaron. Himar bukan bagian dari kaum, maka mustasnanya munfasil. Nah, ini iblis, mustasnanya ini di kalimat ini ila iblisa. Dia mustasnanya muttasil apa munfasil? Saya tanya. Muttasil, taib, khilaf para ulama ya. Para ulama i'rab, ahli i'rab khilaf ya. Taib, para ulama semuanya khilaf di sini. Ya. Taib, ada yang menyatakan dia mustasna muttasil. Nah, kemudian dia tidak mau sujud, sombong. Maka Allah melaknatnya dan mengusirnya. Nah, ya. Taib. Namun ada juga yang menyatakan itu bukan ya mustasna muttasil, tapi dia adalah mustasna munfasil. Kalau begitu dia istisna yang munqati'an. Ya. Kalau begitu maknanya apa? Lakin, nah, kalau mustasna yang munfasil munqati', ya. Munqati' bukan munfasil, muttasil dan munqati'. Nah, kalau dia mustasna yang munqati', maknanya berarti illa itu adalah lakin. Ya. Lakin, dan ini yang rajih, wallahu a'lam. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan di Ta'liq wal Bayan ala Kitabil Furqan merajihkan yang ini. Kata beliau, fa yakunu al-istitsna'u munqati'an bi makna lakin. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa rajih wallahu a'lam annahu ghairu jinsil malaika, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang rajih wallahu a'lam, iblis itu bukan bagian dari jenis malaikat. Walaupun dia beribadah bersama malaikat kepada Allah. Ya. Nah, makanya Allah Ta'ala sebutkan fakana minal jin. Ya, fakana minal jin, iblis itu adalah bagian dari jin. Ya, Nabi SAW sebutkan iblis apa malaikat Allah ciptakan, khuliqat al malaikah min nur, dari cahaya malaikat. Sedangkan jin Allah ciptakan dari api. Nah, kalau seandainya iblis bagian dari malaikat, pastilah Allah Ta'ala berfirman apa? Wa kana minal malaikah, gitu kan? Tapi Allah firmankan wa kana minal jin. Ya, berarti dia dari alam jin. Nah, di alam jin itu ada setan yang membangkang. Ya. Yang dia membangkang antaatillah. Setan yang membangkang dari kalangan jin namanya setan. Ya, roisnya, pentolannya namanya iblis. Nah, itulah dia ra'su syayatinil jin. Dialah pentolan setan-setan dari kalangan jin. Semua yang membangkang kepada perintah Allah namanya setan. Ya, setan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kan begitu. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-An'am. Syayatinal ins wal jin, setan-setan jin, setan-setan manusia. Sayatinal insi wal jinni, setan-setan manusia dan setan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, sebagiannya mewahyukan, saling memberitahu satu sama lain dengan zukhrufal qaul, dengan kata-kata yang diperindah, gururo untuk menipu. Ya, paham enggak di sini? Jadi maka iblis berasal dari jin. Nah, alam jin. Jin yang menyimpang namanya setan. Pentolannya si iblis. Pentolannya si iblis. Nah, iblis punya anak-anak keturunan. Ya, anak-anak keturunan. Mereka kawin, mereka segala macam, ya. Nah, alam jin kita tidak melihat sebagaimana kita tidak melihat malaikat, namun mereka melihat kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ya. Dia jin itu melihat kalian, sedangkan kalian tidak melihat mereka. Yaitu setan. Fa fasaqa an amrih, gitu kan? Wa kana minal jin fa fasaqa an amrih. Dia fasik, yakni maksiat, aso amra rabbih. Ya, fa fasaqa an amrih, dia bermaksiat mendurhakai perintah Rabb-nya. Afatattakhidunahu, apakah kalian wahai manusia hendak menjadikan dia, si iblis ini, wa dzurriyyatahu, dan keturunannya, tuh lihat, wa dzurriyyatahu. Berarti ya, ini iblis ini apa namanya punya anak keturunan. Afatattakhidunahu, apakah kalian hendak menjadikan dia? Maksudnya apa? Takunu min auliya'i syaitan. Kalian menjadi wali-wali setan. Padahal yang wajib bagi kalian adalah menjadi wali Allah yang Maha Rahman. Ya, wa dzurriyyatahu, maka iblis punya anak keturunan. Ya. Nikahnya di mana? Allah alam, siapa yang tahu kawinnya di mana? Ya. Tayyib. Anaknya kayak apa? Tahu. Ya. Nah, terus gimana dengan ungkapan orang itu tempat jin buang anak itu asal jeplak. Asal cuap. Mana ada tempat jin buangan? Tahu dari mana dia? Ya, terus nih tempat ini namanya Kampung Siluman. Ya, di tempat lain juga banyak silumannya. Ini Kampung Siluman dinamakan Siluman bukan karena markas siluman, ya, tapi ya ada sejarahnya dulu, ya. Lawan Belanda atau lawan Jepang ya, saya lupa tuh. Di Gedung Pejuang tuh. Gedung Juang tuh ada kan? Di situ depan Bekasi. Nah, itu pejuang-pejuang sini Tambun, ya. Kalau habis ngebunuh pasukan penjajah kabur ke sini enggak kelihatan. Dicari sama penjajah, mana nih? Ke Siluman. Yang cari kan opas-opas, tau opas. Hah? Londo ireng. Hah? Londo ireng. Ya, londo ireng. Pengkhianat-pengkhianat, ya. Londo ireng itu kan sekarang ya kaum-kaum liberal-liberalis dari kalangan kufar, murtadun yang mereka berwala kepada orang-orang barat, ya, yang membela barat, membela orang-orang kafir, bangsa kafir. Nah, dari dulu opas-opas itu ngejar ke sini, enggak kelihatan. Wah, nih Kampung Siluman nih. Nah, itu. Bukannya di sini banyak siluman. Tempat lain juga banyak siluman. Emangnya sini aja. Tapi barakallahu fiik. Nah. Enggak enak banget ya namanya ya. Antum mondok di mana, Ki? Di Mahat Alasan. Di mana itu? Kampung Siluman. Ajib. Ya, masih ingat enggak waktu kita ngaji Mukhtasar Zadul Ma'ad? Ibnu Qayyim mengatakan dibenci kata para ulama penamaan sesuatu itu yang buruk-buruk. Kampung setan, Kampung Siluman, nasi goreng iblis, nasi goreng setan, itu dibenci kayak gitu-gitu. Ya. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Apakah kalian mau menjadikan dia dan keturunannya sebagai wali-wali selain Allah? Wa hum lakum adu, padahal dia adalah musuh nyata bagi kalian. Ya. Musuh nyata bagi kalian. Yakunu lakum adaan wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatakum bis-su' wa waddu law takfurun. Tuh, itu. Ya, sifatnya. Ya, kemudian mana lagi tadi? Ya. Bisa dizalimina badala, sungguh sangat buruk iblis sebagai ya, pengganti Allah bagi orang yang zalim. Harusnya Allah yang jadi walinya, malah dia jadikan iblis. Sungguh buruk, ya. Na'udzubillah. Ya, sungguh buruk siapa itu? Yaitu yang mengganti kewalian Allah, status kewalian Allah menjadi status kewalian setan. Ya. Hada bi'sal badil itu nasallahu alafiyah. Terus selanjutnya kok. Qala ta'ala wala udillannahum wala umanniyannahum wala amarum amran lahum wala yubattikunna adana al-ami wala amran lahum fala yuwayyirunna khalqallahi wa man yattaqil shaytana waliyam min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Tapi ini ayat-ayat semua ya. Kita bacakan aja cepat ya. Ya. Kemudian mana tadi alladzina qala fihim, di mana nanti di antum? Wa may yattaqidu syaitan, itu ya. Enggak ada di antum ayat wa may yattaqidu syaitan waliya min dunihi faqad khasira khusrana mubina. Ada enggak? Hah? Ada. Ya, potongannya. Mak, kalau di buku ada cuma itu aja. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai walinya ya, selain Allah, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Ya. Baik, ini yang disebutkan. Ya. Di ayat sebelumnya kan Allah sebutkan bi'sal lidzalimina badala, sungguh sangat buruk bagi orang yang menggantikan kewalian Allah menjadi kewalian setan dengan dia berwala kepada iblis. Nah, di ayat ini Allah tegaskan itulah kerugian dengan kerugian yang besar. Pada berarti dia menduga, kata Syekh Shalih Fauzan, wa huwa yadhunnu annahu, dan dia menduga bahwasanya dia akan beruntung. Ya, dia akan mendapatkan keuntungan. Ternyata kerugian yang besar. Kemudian waqala alladzina qala Allah alladzina qala lahumun nas, dan orang-orang yang berkata kepada mereka, yang manusia berkata kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana, sesungguhnya ya manusia mereka telah menghimpun untuk kalian ya, telah menghimpun kekuatan untuk kalian, untuk menyerang kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, tapi ternyata hal ini malah menambah iman mereka. Waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka berkata cukuplah Allah sebagai pelindung kami, sebagai wakil kami. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Ya, maka mereka berbalik ya, mereka kembali dengan nikmat dari Allah dan karunia dari Allah ya, lam yamsashum, mereka tidak tertimpa keburukan, wattaba'u ridwanah, dan mereka mencari ya, mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin 'adzim, Allah yang memiliki karunia yang besar. Innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, kemudian Allah Ta'ala firmankan, sesungguhnya itu adalah setan yang mereka menakut-nakuti wali-walinya. Ya. Ya, yukhalifu awliya'ah. Ya. Allah di sini menyebutkan wali setan. Ya. Yukhawifu awliya'ah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Ini kisah ini terjadi di perang Uhud, ini ayat ini, ketika pasukan Quraisy ketika mengejar kaum muslimin, waktu itu memang kalah. Mereka mengancam kami akan menyerang kalian sekali lagi. Ya, maka di sini Allah sebutkan inna madarikum syaitan yukhawifu awliya. Itu adalah setan yang hendak menakut-nakuti walinya, wali-wali Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku jika kalian beriman. Nah, karena mereka merasa banyak sudah menang, nah mereka mengancam menyerang sekali lagi. Kemudian Ibnu Taimiyah membawakan ayat berikutnya, wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadana 'alaiha aba'ana. Apabila mereka melakukan sebuah ya fahisyah, kekejian, mereka mengatakan kami mendapati bapak-bapak kami melakukan ini juga. Sampai firman Allah, innahum ittakhadhu syaitana awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sesungguhnya mereka itu menjadikan setan-setan sebagai wali-walinya. Wali-wali selain Allah, mereka menyangka bahwasanya mereka mendapatkan petunjuk. Ya, mereka mendapatkan petunjuk. Padahal mereka berada di atas kesesatan. Ya, kemudian dibawakan lagi ayatnya oleh Ibnu Taimiyah, wa inna syaitan la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan mereka membisikkan kepada para wali-walinya untuk mendebat kalian. Orang-orang yang mendebat kaum mukminin dari kalangan kafirin, munafikin, dan kalangan-kalangan murtadin dari kalangan liberalis, pluralis. Nah, itu mereka mendapat bisik-bisikan dari setan dan merekalah wali-wali setan. Ya. Kenapa orang-orang kafir disebut wali setan? Ya karena mereka tidak beriman. Ya, kata Syaikhul Fauzan, wasabab annahum la yu'minun. Ya. Maka tatkala mereka tidak beriman, setan menguasai mereka dan menjadikan mereka sebagai walinya, wali setan. Kemudian ayat berikutnya, waqala al-Khalil. Ya, berkata Ibrahim, ya abati, wahai bapakku. Ini kalimat yang lembut. Ya. Ini Nabi Ibrahim mendakwahkan pertama kali bapaknya. Akh inni akhafu ayya massaka adabun. Aku khawatir engkau akan ditimpa adab minar rahman, dari Allah yang Maha Rahman. Fatakunu li syaitani waliya, dan engkau menjadi wali setan. Ya, menjadi wali setan dengan kufur kepada Allah. Ya, dengan tidak beriman kepada Allah, kata Ibrahim. Ya, dan engkau nanti menjadi wali setan. Ya, menjadi wali setan dengan kufur kepada Allah. Baik. Ya. Kata Syaikhul Fauzan di sini, mana ini ayatnya? Ya. Kalau di ayat yang tadi ada keterangan dari Syaikhul Fauzan, ya. Ila yuhuna ila auliyaihim. Mereka membisikkan kepada wali-wali mereka, ya, dari kalangan kufar, munafikin, musyrikin. Ya, ini ayat ini turun terkait tentang bangkai, hukum bangkai haram di kalangan musyrikin. Nah, orang-orang musyrik dari kalangan kufar, ya, kufar Quraisy, ya, mereka mengatakan membolehkan ayat. Ini di ayat yang tadi. Di ayat yang tadi dulu sebelum masuk ke perkataan Nabi Ibrahim. Wa inna syaitana la yuhuna ila awliyaihim. Ya, ini ada keterangan kalau di ana di ta'liq Syaikhul Fauzan. Li'anna al-musyrikina kanu yastabihuna al-maita, karena musyrikin mereka dahulu menghalalkan bangkai. Wa yaqulun innal maitata Allahu huwal ladzi dzakaha. Nah, bangkai itu Allah lah yang mensucikannya, Allah yang langsung menyembelihnya. Amma dzabaih antum alladzina dzabahtumuha. Ya, adapun sembelihan yang itu kalian yang menyembelihnya. Ya, adapun kalau bangkai Allah yang menyembelihnya, kata mereka. Wa hadhil maqulatu awhaha ilaihim syayatinun, syayatinu faris minal majus. Ya, perhatikan, perkataan ini diucapkan oleh setan majusi negeri Persia, dari kalangan orang Persia, namun Allah katakan itu setan. Tadi ya, setan itu juga dari manusia juga ada. Sebagaimana tadi iblis, kata Syaikhul Fauzan, yang rajih dia bukan bagian dari mana? Bukan bagian dari malaikat. Dia adalah tersendiri. Maka illa iblisa itu mustasna munqati. Maknanya berarti illa itu lakin. Ya. Sebagaimana yang Allah tadi sebutkan, syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din. Zuhrul qawli ghurura. Setan jin dan setan manusia. Nah, jadi ada seseorang dari negeri Persia yang mengatakan bangkai halal. Ya. Ini Allah yang nyembelih. Kalau yang disembelih oleh Muhammad SAW itu dia yang nyembelih. Kalau bangkai, Allah yang nyembelih. Ya. Allah yang menyembelih. Nah, musyrikin kan percaya Allah. Ya. Musyrikin itu percaya Allah. Bahkan di Qaidul Arba, kaidah pertama, musyrikin mengimani Allah yang menciptakan. Bertauhid dengan tauhid rububiyah, tapi enggak bermanfaat. Enggak kayak orang zaman sekarang meyakini togut-togut mereka memiliki rububiyah, meyakini Nyi Roro Kidul punya kekuasaan di pantai selatan, meyakini Dewi Sri, ya, yang memberikan rezeki panen, meyakini arwah leluhur yang bisa mengangkat pandemi. Allah musta'an. Ya, mereka kufurnya double, kufur rububiyah dan uluhiyah, bahkan asma sifat, kata para ulama. Kemudian mereka memberikan informasi ini kepada orang-orang Arab, musyrikin Arab, ya, dengan mengatakan alladzina, yang disembelih oleh Allah itulah bangkai. Aula, itu lebih utama daripada yang kalian sembelih, wahai orang-orang yang beriman. Maka Allah sebutkan wa inna syaitan, dan sesungguhnya setan, kata Syaikhul Fauzan, syayatinul ins, setan dari kalangan manusia yang berasal dari negeri Persia. la yuhuna ila ila auliyaihim. Mereka membisikkan kepada wali-wali mereka. Dengan apa? Dengan hujah batilah. Liujadilukum, untuk mendebat kalian wahai orang beriman. Ya. Maka Allah Taala firmankan di ayat selanjutnya ini, enggak Syekhul Islam tersebutkan, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Seandainya kalian mentaati mereka, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan, bangkai, innakum lamusyrikun, maka kalian akan menjadi musyrik kepada Allah. Kenapa demikian? Kata Syekh, li'anna tahlil wa tahrima haqqun lillah, karena menghalalkan dan pengharaman itu hak bagi Allah Subhanahu wa taala. La yajuz li ahadin ayuhallila wa yuharrima min dunillah. Enggak boleh bagi seorang pun menghalalkan atau mengharamkan ya selain Allah. Ini syirik taat namanya. Makanya Allah sebutkan wa in ata'tumuhum wa innakum lamusyrikun. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Musyrik, syirik dalam ketaatan waliyadu billah. Syirku ta'ah nau'un min syirkil akbar. Ya, nau'un min syirki akbar. Ya. Syirik ta'ah. Baik. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata pada bapaknya, "Ya abati." Ya. "Ya abati, inni akhafu ayyamassaka adabun minar rahman." Aku mengkhawatirkan kau ditimpa azab Allah yang Maha Rahman. Ya. "Fatakunu li syaitani awliya'ah." Walian, dan kau menjadi wali bagi setan. Ketika kufur kepada Allah, maka dia akan menjadi wali bagi setan. Nauzubillah. Ya. Tapi ini yang Nabi Ibrahim sebutkan. Ya. Kemudian waqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian jadikan waliku, musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali. Ya. Wali-wali. Tulquna ilaihim bil mawaddah. Ini ayatnya sudah ya. Wa ila qawlihi wa innaka antal azizul hakim. Dan engkau sesungguhnya Allah yang Maha Aziz, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik, ini ayat-ayat yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala untuk menjelaskan tentang sifat-sifat wali setan. Nah, wali setan. Maka jelas ya. Sekarang kita masuk ke faslun, pasal berikutnya. Masih ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang ya pembahasan waliullah. Ya, fadl. Dibaca di sini. Hafid, baca Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa idza ulika an-nasu fihi awliya'ur rahmani wa awliya'us syaitani, fa yajibu an yufarriqa baina haula'i wa haula'i kama farraqa Allahu wa rasuluhu bainahuma. Fa awliya'ullahi humul muttaqun al-muttaqun kama qala ta'ala, ala inna awliya'a Allahi la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun alladheena amanu wa kanu yattaqun. Taib, ya. Wa idza urifa, apabila telah diketahui, ana nasa fihim awliya'ur rahman wa awliya'us syaitan, bahwasanya di tengah-tengah manusia itu ada wali-wali Allah, ada wali-wali setan. Fa yajibu an yufarraq, maka yang wajib ialah mesti dipisah. Ya, diklasifikasikan. Baina haula wa haula, antara mereka wali Allah dan wali setan. Kama farraqa Allah wa rasuluhu bainahuma, sebagaimana Allah dan Rasulnya membedakan di antara keduanya, mana wali Allah, mana wali setan. Ya. Wajib dipisahkan dari ini. Jangan dicampur. Ya, kalau dicampur nanti seperti yang terjadi saat ini, iya dan billah. Rancu. Ya, kama farraqallahu fa auliyaullahi humul mu'minun almuttaqun. Maka wali Allah adalah orang-orang beriman yang bertakwa. Ini pada pembahasan sebelumnya. Nah, kita bahas. Maka tingkat kewalian sesuai dengan tingkat keimanan dan ketakwaan dari person tersebut. Dan kata Syekh Shalih Fauzan, semuanya kita tidak lepas dari kewalian. Apakah wali Allah yang murni, atau wali setan yang murni, atau perpaduan antara wali Allah dan wali setan. Apa itu perpaduan wali Allah dan wali setan? Yang beriman, namun dia juga bermaksiat. Tidak kufur. Nah, yang wali setan murni, dia yang kufur pada Allah. Musyrik. Yang wali Allah murni, Rasul. Pengikut mereka. ya, pengikut mereka yang berada di atas kebenaran dan tidak terjatuh ke dalam az-dzunub wal ma'asi, dosa-dosa besar dan maksiat. Wah, ini berat ini. Hah? Ini berat. Masyaallah. Ya. Yang Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada ketakutan bagi mereka. Tidak ada ketakutan fil mustaqbal, kata Syekh Al-Fauzan. Saya ingat ya. Ya, karena Nabi Musa alaihissalam beliau takut kepada ular-ular tukang sihir Fir'aun. Tidak ada ketakutan bagi dia di masa yang datang, di akhirat. Ya, walahum yahzanun. Dia tidak bersedih. Tidak bersedih terhadap dunia yang dia tinggalkan atau yang terluput dari dia. Dia tidak mendapatkan ini, tidak mendapatkan itu, ini itu dari dunia yang dimiliki orang lain, dia tidak bersedih. Kalau masih ada sifat sedih dari apa yang terluput dari diri kita ketika kita melihat orang lain memilikinya, ini pertanda bukan waliullah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Demikian. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ya, mereka takut terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah, terjerumus ke dalamnya. Mereka melakukan amal-amal kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu sifat wali. Ya. Dan sifat wali di Al-Quran itu tidak pernah Allah sebutkan secara fisik. Enggak ada. Enggak ada. Kalau sekarang apa? Pakai udang-udang, wali. Bahkan orang gila, wali. Hah? Wali mazdub katanya. Nanti dibahas di sini oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Orang gila kok wali? Orang gila itu aja ghairu mukallaf. Ya, dia nikah enggak sah, jadi saksi nikah enggak sah, salat enggak sah. Akalnya hilang, jual beli enggak sah. Lu kok bisa sah jadi wali? Ya. Jual beli aja enggak sah. Sewa menyewa enggak sah, semua. Ya, jadi saksi enggak sah, selesai semua udah. Dia ghairu mukallaf. Hah? Dia bukan mukallaf. Kok bisa? Ini orang zaman sekarang gimana coba? Ya. Mereka mengatakan itu orang gila itu ikhlas. Enggak mau riya, enggak mau sum'ah, enggak mau menampakkan diri sebagai kesolehan. Pura-pura gila, pura-pura milok-milok badan padahal hatinya berzikir. Itu enggak sholat gimana? Oh, dia itu ikhlas gitu. Dia udah makomnya tinggi tuh, ujung-ujungnya ke situ. Cukup zikir mengingat, ujung-ujungnya ke situ. Itu udah hakikat katanya. Hah. Allah musta'an. Ya. Saya pernah ada nih di Tebet sini orang gila ya kan, Habib, ya, orang gila. Jadi wali. Di Bangkalan juga begitu, daerah Jawa Timur sana. Nah, orang-orang yang datang ke itu pakai sorban, pakai peci, sowan ke dia, cium tangan. Itu orang gila yang ngerokok, pelangap, plongo, orang sowan ke dia. Nah, itu wali Bangkalan ini. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Ya. Wa fil hadis, baca lagi Hafid. Wa fil hadis sahihi alladhi rawahu al-Bukhari wa ghayruhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allahu ta'ala man 'ada li waliyan faqad barazani bil muharabati aw faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ma iftaradtu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yaftisu biha wa rijluhu alladhi yamshi rijlahu antum ini mah rijlahu alladhi yamshi biha fi yubsiru bihi wa fi fafi fabi fabi yubsiru wabi yasma'u wabi yabtisu wabi yamshi wala in sa'alani lahu iyannahu wala in ista'adani ista'adabi wala in ista'adani la uidannahu wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdi al-mu'mini yurwa fil awliya'i fa bayyana an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu man 'ada awliya Allah faqad barazallahu bil muharabati. Tapi ini akibat sering enggak hadir ini ya, hafid ini. Gaib terusnya. Udah tahu akibatnya sekarang si hafid. Gaib. Bacaan-bacaan yang mudah tadi maktub aja lewat. Makanya jangan goib-goib terus. Ya. Tapi perhatikan. Wa fil hadis as-sahih, dalam hadis as-sahih alladzi rawahu al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Bukhari wa ghairu dan yang lainnya. Ya. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala, ini hadis qudsi berarti. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man 'ada li waliyan faqad barazani bil muharabah. Siapa yang memusuhi waliku, berarti sungguh dia telah baris, baroza menampakkan, kan gitu ya. Berarti dia telah menampakkan, artinya dia menantang, menantangku dengan peperangan. Au faqad adantuhu bil harb, maka aku telah umumkan dia dengan peperangan. Masya Allah. Faqad adantuhu ay a'lantu alaihi al-harb. Ya. Hai, barakallahu fik. Nah, ini mengerikan nih kalau melawan waliullah. Ya. Kemudian kata Allah lagi, wa ma taqarraba ilayya abdi bimisli. Ya. Bimisli iftaradtu alaihi. Ya. Bimisli maftaradtu alih. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu. Kalau di buku ana ada apa namanya, bimisli adai maftaradtu alih. Ya, dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Ya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya. Dan ya, walayazalu senantiasa, temannya Kana, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku binawafil dengan ibadah-ibadah sunnah, ya, salat sunnah, puasa sunnah dan seterusnya, ya, hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Apabila aku telah mencintainya, berarti akulah ya sam'ahu. Akulah pendengarannya, alladzi yasma'u bih, yang dia mendengar dengannya. Maksudnya gimana? Maksudnya kata para ulama, ya, Allah yang akan membenarkan pendengarannya. Artinya dia tidak mendengar kecuali yang diridhoi, dicintai oleh Allah. Maka Allah lah pula yang menjadi basarahu alladzi yubsiru bih, penglihatan yang dia melihat dengannya. Allah akan memperbaiki penglihatannya dengan dia tidaklah melihat kecuali apa yang Allah cintai. Ya. Kalau masih mata jelalatan, nah ini berarti kita ini sudah dilepas oleh Allah. Wa yadahu, dan aku menjadi apa namanya? Tangannya, aku tangan yang dia yabtish biha, yabtish itu apa sih? Memukul ya. Maksudnya apa? Maksudnya Allah akan membimbingnya ini semua fala yabtish biyadihi illa fima adinallahu bihi. Maka tidaklah dia yabtish memukul kecuali kepada apa yang Allah izinkan. Ya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa la yamshi bi rijlihi illa bima yajibullahu, begitu maksudnya. Tidak dia berjalan kecuali kepada apa yang Allah wajibkan, yang Allah cintai, yang Allah sukai, yang Allah ridhoi. Ya. Ya. Wa la yasma'u, dalam riwayat yang fabi yasma', begitu ya. Ya. Namun ini jangan disangka khusus penjagaan Allah kepada si wali ini yang mendekatkan diri kepada Allah itu pada as-sama, al-basar, ar-rijl, al-yad saja. Enggak, ini ghairu mahsur, enggak terbatas di sini. Ini hanya tamsil bil hawas, permisalan pada indra-indra aja. Ya. Ya. Tayyibarakallahu fikum. Semuanya, berarti semuanya Allah yang akan menjaganya. Nah, orang-orang kafir, ini yang umumnya Allah sebutkan, telinga mereka, mata mereka, kalbu mereka tidak dijaga oleh Allah. Ya. Allah sebutkan am tahsabuna anna aktsarahum yasma'una wa ya'qilun? Apakah engkau menyangka bahwasanya mayoritas mereka orang-orang kafir, mereka dapat mendengar, dapat berpikir? Enggak bisa mendengar, enggak bisa berpikir. Maksudnya bukannya mereka bagian dari orang-orang tuli, bukan, tapi mereka tidak dapat mendengar ayat-ayat Allah yang masuk ke tubuh mereka untuk mereka hayati, ke relung tubuh mereka, ke hati mereka. Wala qadara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha, kan begitu Allah sebutkan. Orang-orang kafir ini, mereka punya kalbu enggak mampu berpikir, punya mata, punya telinga enggak mampu memfungsikan ya anggota tubuh mereka. Nah. Baik. Nah itu, jadi tidak dihasar di situ. Dalam riwayat yang lain, fabi yasma, maka denganku dia mendengar, denganku dia melihat, denganku dia memukul, denganku dia berjalan. Walain sa'alani la utiyannah, seandainya dia meminta kepadaku, aku akan kabulkan, aku akan beri, dikabulkan doanya. Walain ista'adani, pakai nun ya. La uidannah, seandainya dia meminta pertolongan, perlindungan, aku akan melindunginya. Nah ini yang di sini nih yang sedikit iskal. Wa ma taraddadtu an syai'in fa ana fa'iluhu taraddudi an nafsi al-mu'min. Perhatikan, taraddud. Taraddud artinya apa? Ragu. Dan tidaklah aku ragu dari sesuatu yang aku melakukannya, seperti keraguanku terhadap jiwa seorang mukmin. Ya. Jiwa an qabdi, untuk mencabut nyawa seorang hambaku yang mukmin, yang dia hambaku itu yakrahul mauta, dia tidak menyukai kematian. Ya. Wa akrahu musa'atah, sedangkan aku tidak menyukai untuk menyakitinya. Wala budda lahu minhu. Namun hal ini mesti terjadi, dia mesti mati. Baik. Nah, ini yang jadi permasalahan di sini. At-taraddud. Ya, taraddud di sini. Para ulama membahas mengenai kalimat taraddud ini. Apakah Allah punya sifat ragu? Taib. Ini yang paling sahih yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dan para ulama dari para masyayikh kita saat ini, semisal Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan dan yang lainnya di sini, ya. Taraddud di sini bukanlah taraddud yang memiliki sifat nakes, kurang, aib, bukan demikian. Ya. Taraddud ini sifat-sifat salbiyah, semisal sifat al-makr, ya. Al-makr. Jadi ini sifat-sifat ini tidak langsung diisbat, tidak langsung dinafikan. Ya. Wa makaru wa makarullah. Ya. Wa makaru wa makarullah. Wallahu khairul makirin. Apakah Allah diisbat, ditetapkan dengan sifat makar? Lah, tafsir. Ya. Tafsir. Kapan Allah disifati dengan sifat makar? Ini dalam pujian, ketika membalas makar mereka. Adapun ketika mereka tidak berbuat makar, Allah tidak berbuat makar. Paham enggak sini? Jadi ditafsir. Begitu juga ya, taraddud di sini. Karena taraddud itu ada dua jenis taraddud. Yang pertama, yang dia yakunu naqsan, yang dia punya sifat kurang. Yaitu kenapa? Yang dia diawali oleh ketidaktahuan. Ya, oleh ketidaktahuan. Antum lagi sholat. Ini sholatnya udah 2 rakaat atau 3 ya? Ini dia karena tidak tahu. Ma'adamil ilm, ma'adami ilmin bil akibah. Ya, enggak tahu. Ya, ini hasil dari ketidaktahuan. Nah, taradud yang di hadis ini bukan taradud jenis ini. Nah, taradud yang kedua, taradud di antara dua hal. Semuanya keduanya itu hak, mahmud, terpuji. Namun berbeda pilihan sesuai dengan kaitannya dengan yang dipilih tadi. Misalkan begini, ini permisalan diberikan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Ya. Turid antastari liman tuhibbu syai'a wa taraddada baina hadha wa hadha. Wa apa namanya? Anda misalkan membeli, ya. Anda membeli untuk Anda berikan kepada orang yang Anda cintai. Anda membelikan sesuatu pada istri misalkan. Beliin cincin. Nah, ini ragu mau beli cincin yang ini atau yang itu. Kadarnya sama. Nilainya sama. Ya. Nah, ini kata saya, la min jihati adami ilmika bil afdal. Bukan ragunya itu bukan karena Anda tidak tahu mana yang paling bagus, paling mantap sesuatu tadi yang Anda mau beli. Lakin min jihatil ikram. Namun dari sisi apa? Pemuliaan. Anda mau ngasih ke istri cincin, ya, ini kan jomblo, jangan ke istri, ke ibu misalnya cincin, ya, mau yang mana ini, ya, taib. Atau datang tamu, kata Syekh Shalih Al-Syekh, ya, Anda ragu atau bahu, ya, dabi hatain am salasa, Anda mau menyembelih 2 sembelihan atau 3, ya. Nah, taradud yang seperti ini laisa binaqsin antal an, ya. Anda saat ini antara memuliakan dia dan memuliakan dia. Ini bukan naqs. Ini taradud yang sesuai dengan yang dipilih. Ya. Inilah yang makna taradud dalam hadis ini. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'ilu. Ini taradud yang hak. Ya. Taradud yang kamal, la naqsa fihi biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari aspek manapun. Ini yang terbaik, jawaban yang dipilih oleh kalangan para salaf. Ya, para salaf. Ibnu Taimiyah menyatakan di Majmu' al-Fatawa, hadza haditsun syarifun wa asrafu haditsin ruya fi sifatil auliya. Ya, ini hadis yang paling bagus yang diriwayatkan tentang sifat-sifat para wali-wali Allah. Ya. Wa qad rada hadzal kalam ta'ifatun. Ada yang membantah ini. Suatu kelompok qalu, mereka mengatakan innallaha la yusafu bitaraddud, Allah tidak disifati dengan taraddud. Fa inna ma yataraddadu man la ya'lam, karena yang ragu itu yang tidak tahu awaqibal umur, tentang dampaknya nanti. Wallahu a'lamu bil awaqib, Allah, sedangkan Allah Maha mengetahui tentang akibat-akibat yang akan terjadi nanti. Bima qala ba'du innallaha yu'amilu mu'amalat taraddud wa tahqiq. Namun yang benar kata Ibnu Taimiyah, anna kalama rasulih haqqun, sabda rasul ini benar. Ini kan hadis rasul diriwayatkan oleh, ya, isyabah hadis tadi Imam Bukhari sahih, ya, dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah, laisa ahadun a'lam billahi min rasulillah, tidak ada seorang pun yang lebih berilmu tentang Allah daripada Rasulullah, tidak ada yang paling menasihati umat, ya, tidak ada yang paling fasih ucapannya, wala afsah wala ahsan bayanan minhu, tidak ada yang paling fasih penjelasan dan ucapan dan penjelasannya daripada Rasulullah SAW. Fa idza kana kadzalik, ya, maka kalau demikian, kana al mutahadliku wal munkiru alaih min adolin nas. Kalau begitu, orang yang sok tahu, ya, orang yang mengingkari hadis tadi itu adalah dia termasuk di antara manusia yang paling sesat, wa ajhalihim wa aswaihim adaban, orang yang paling bodoh, yang paling buruk adabnya terhadap Rasulullah SAW. Bal yajibu ta'dibuhu. Ini masih saya bacakan penjelasan dari Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa, ya, di jilid 18 halaman 129. Bahkan yang wajib beradab terhadap Rasulullah, wa yajibu ayyusana kalamullahi wa kalamu Rasulillah. Wajib dijaga ini kalam Rasulullah SAW. Anidunun al-batilah wal i'tiqadat al-fasidah. Dari dugaan-dugaan yang batil dan dari keyakinan-keyakinan yang rusak. Lakinnat al-mutaraddid minna, ya. wa in kana taradduduhu fil amr li ajli kaunihi ma ya'lam akibatal umur fa innahu la yakunu ma wasafallahu bihi nafsah bi manzilatin mayusif mayusafu bihi alwahid minna. Nah, ini kata Ibn Taimiyah tadi. Ya, selaras dengan yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Fa innallaha laisa kamitsli syai'. Allah tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Kalau taradud kita itu, kita teragu karena kita enggak tahu dampak. Ya. Ini diawali oleh ketidaktahuan. Berarti tidak tahu apa dampaknya. Dan ini sifat naqas. Ya. Baik. Tsumma hadza batilun ala itlaq. Ini batil berarti kalau Allah disifati dengan demikian. Fa innal wahida yataraddadu taratan li adamil ilmi bil awaqibi wa taratan lima fil fi'lain. Nah, terkadang seorang ragu dari mau melakukan dua hal. Minal masalih wal mafasid. Antara maslahat dan kemafsadah. Fa yuridu al fi'la lima fihi minal maslahah wa yakrahu lima fihi minal mafsadah. La li jahlihi minhu bi syai' al wahid alladhi yuhibbu min wajhin wa yakrahu min wajhin. Ya. Bukan karena ketidaktahuan dia dari satu hal tadi. Yang dia sukai dari satu sisi dan yang tidak disukai dari sisi yang lain. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di Al-Majmu' Al-Fatawa. Di dalam hadis tadi, hadis yang panjang tadi, wala in ista'adani la'udannahu. Ini ada orang-orang sufi bikin hadis palsu tambahannya. Wa hatta yaqula li syai' kun fayakun. Hingga si wali tadi dia mengatakan sesuatu, jadilah maka jadilah. Ini ada ya di sebagian kutub-kutub hadis yang dibuat palsukan oleh orang-orang sufi, ya, sehingga orang-orang sufi ya, berdalil dengan hadis ini bahwasanya Allah memberikan kekuasaan kepada si wali. Ini batil ya. Ya, ya alhamdulillah. Baik, cukup. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.